بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم، malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Syarh Masail Al-Jahiliyah. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu. Tiga mutawassithah berdiri, dibawa, dipegang bukunya. Apa nama asli kitab ini? Nama lengkapnya? Yang bisa jawab boleh duduk. Nama lengkapnya apa? Masail Jahiliyah itu nama ringkas. Nama lengkapnya apa? Nama lengkap kitab. Oke, nama lengkap kitab. Allah. Majelis Ahlul Jahiliyah siapa saja? Cuma itu. Ahlul Jahiliyah ada dua kelompok. Kitabiyun, Miyun, Jilis. Kitabiyun. Kenapa dinamakan Kitabiyun? Dari kata kitab. Kitabiyun dari kata kitab. Ditambah waw jamaah dan nun. Waw dan nun menjadi Kitabiyun. Mengapa? Ya, Nasara. Nah, majelis. Itu Ahlul Jahiliyah. Sementara Jahiliyah sendiri apa maknanya? Ahlul Jahiliyah orang-orangnya kita sudah tahu pembagian maknanya. Apa? Suaranya kecil. Kebodohan. Ya ini jahiliyah dari kata jahil, bodoh. Jahiliyah kebodohan. Karena mengapa ada kebodohan? Tidak berilmu. Ya ini lengkapi temannya, dilengkapi. Karena tidak ada di tengah-tengah mereka Rasul dan Kitab suci, jilis, abda. Ya, mengapa jahiliyah? La kitab, wala rasul. Tidak ada rasul yang dijadikan sebagai kudwah, dan tidak ada kitab yang dijadikan sebagai pedoman. Jahiliyah. Kapan zaman jahiliyah itu? Kita sudah tahu makna jahiliyah. Sekarang zamannya. Kapan zaman jahiliyah? Ijilisu. Kelas 2 berdiri. Berdiri kelas 2. Boleh buka kitab. Boleh baca kitab. Antum dilatih membaca dan memahami isi kitab. Kapan masa jahiliyah? Siapa yang bisa jawab? Duduk. Angkat tangan dulu. Sebelum diutusnya Nabi Alaihissalam. 6. Jilis. Sebelum diutusnya Nabi Alaihissalam. Ya. Alam dunia dipenuhi dengan kesesatan. Padahal ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara memiliki pedoman, memiliki kitab. Pernah diutus di tengah-tengah mereka Rasul. Tetapi mengapa masih dinamakan jahiliyah? Sementara kita tadi mengatakan apa? Jahiliyah itu tidak ada nabi, tidak ada kitab. Ya, di waktu itu. Lalu bagaimana kita menjawab keberadaan orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat, keberadaan orang-orang Nasara yang memiliki kitab Injil, tapi masih dinamakan jahiliyah. Ah, karena terjadi penyimpangan, penyelewengan, ya, penyimpangan ajaran. Bagaimana kisah penyimpangan ajaran dalam agama Nasraniyah? Siapa yang bisa jawab? Kisahnya panjang. Kenapa bisa menyimpang? Siapa dalangnya? Hah, jawab. Angkat tangan, Abdurrahman. Paulus pertama. Kalau sekarang enggak tahu Paulus yang keberapa sekarang. Paulus pertama. Dari mana itu Paulus pertama? Daerahnya dari Tarsus. Itu Paulus pertama. Ya, adapun sekarang Paulus yang keberapa, wallahualam, enggak tahu. Jelas. Apa yang dia masukkan dalam Injil Paulus ini sehingga agama Nasrani menyimpang? Apa? Hah? Muhammad. Apa? Ajaran apa? Apa itu Trinitas? Apa itu Trinitas? At-Tathlith. Siapa yang bisa jawab? Duduk. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan coba. Yang bisa jawab siapa? Angkat tangan. Semuanya yang bisa jawab. Cuma dua orang. Yang lain tidak tahu. At-Tathlith. Apa itu At-Tathlith? Trinitas apa? Hilal, apa hilal? Menganggap ada tiga Tuhan. Ya, barakallahu fikum. Jilisu, kelas 1. Kelas 1 berdiri. Kelas 2 duduk, kelas 1 berdiri. Itu kisah bagaimana menyimpangnya ahlu kitab. Sekarang bagaimana kisahnya kesyirikan bisa masuk di negeri Hijaz? Siapa orang yang memasukkan kesyirikan? Dibaca kitabnya. Mu'ad. Amr. Ahsanta. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Ya, ini dalangnya. Mengapa ada penyembahan berhala, ya, di Jaziratul Arab. Naam. Barakallahu fikum. Siapa yang tahu keadaan dia sebagai seorang apa? Amr ibn Luhay al-Khuza'i ini apa kerjaannya? Dia seorang raja. Ijlis. Seorang raja. Bagaimana kisahnya dia bisa membawa berhala-berhala sampai masuk ke negeri Hijaz? Dia pergi kemana? Yang bisa tahu, yang tahu angkat tangan. Dia pergi kemana? Pergi kemana? Daerah Syam, Asant, Ijlis. Ya, dia pergi ke Syam dan mendapatkan berhala di sana yang sudah terkubur, dia gali kembali. Ijlis. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu taala, fa kanat halatul alam qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Maka keadaan alam, ya, keadaan dunia sebelum diutusnya nabi alaihi salatu wasallam berada dalam kesesatan yang nyata. Al-kitabiyuna wal ummiyuna wa ghairuhum. Para ahli kitab, demikian pula ummiyun dan selain mereka. Sa'iru ahlil ard, semua penduduk bumi, semuanya dalam kesesatan yang nyata. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir dari ahli kitab. Kanu ala dinil haq, adalah mereka berada di atas agama yang benar, tetap berada di atas ajaran yang hak, millah ibrahimiyah. Ya, milahnya Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah. Nah, lalu bagaimana keadaan mereka sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, segelintir ahlu kitab tadi, lakinnahum inqaradu qabalal bi'sa. Mereka telah punah sebelum diutusnya Nabi. Sehingga ya, semua orang dalam kesesatan yang nyata. Fa asbaha adh-dhalamu halikan fil ardh, sehingga menjadilah adh-dhalam. Ya, kegelapan itu menjadi halikan. Halikan artinya hitam pekat, kegelapan semakin gelap. Ya, kesesatan semakin nyata fil ardh, di muka bumi. Terkait hal ini telah datang hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, innallaha nazara ila ahli al-ardi, sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi, famaqatahum yakni aghdahum, maka Allah memurkai mereka semuanya, arabahum wa ajamahum, baik itu orang-orang Arab maupun non-Arab, dimurkai semua oleh Allah Subhanahu wa taala, illa baqaya min ahli kitab, kecuali segelintir dari ahli kitab, karena mereka lah yang berada di atas agama yang hak. Adapun selain mereka, dari seluruh penghuni bumi berada di atas kesesatan, makanya Allah memurkai mereka semua. Fi hadha dhalamil haliki, di tengah-tengah kegelapan yang pekat ini, wa hadhil jahiliyatil mustahkamati, dan di tengah-tengah jahiliyah yang mustahkamah, yang telah menancap ini, wa intimasi subul, dan hilangnya jalan, wa durusi athari risalatis samawiyah. Durus sudah kita tahu makna durus, indarosa, ya, zahabadikru, hilangnya bekas-bekas agama-agama samawiyah. Ba'athallahu nabiyahu taib. Perhatikan durus, durus ini masdar ya, dari indarosa, bukan darosa yadrusu. Durus, darsun, bukan darsun, tapi apa? Indarosa. Ya. Durus, bukan pelajaran, jamak dari dars. Tapi mananya apa? Indarosa. Zahaba dikruhu. Hilang. Ya, pengaruhnya. Nah, agama-agama samawiyah itu. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Li ikhrajin nasi minadh dhulumati ilan nur. Agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dhulumat, kegelapan-kegelapan, bentuknya jamak menunjukkan jalan-jalan kesesatan itu banyak. Adapun an-nur bentuknya mufrad menunjukkan jalan kebenaran hanya satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan minnah, anugerah kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari anfusin, dari jenis mereka, yatsu alaihim ayati, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba, serta mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang diinginkan dari ayat ini, wa in kanu min qablu, yakni qabala bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, tidak ada rasul, ya, tidak ada kitab yang dijadikan sebagai pedoman. Ada kitab Taurat dan Injil, tapi sudah diselewengkan maknanya, sehingga kegelapan merata hampir di seluruh permukaan bumi ini, kecuali bagian min ahli kitab, dan itu pun mereka sudah punah. Naam. Wal jahiliyatu kama qulna, dan al jahiliyah kembali Syekh hafizahullah taala menjelaskan makna jahiliyah lebih jelas lagi, mansubatun ilal jahili, sebagaimana yang telah kita katakan dinisbahkan kepada kejahilan, wa huwa adamul ilmi, itu tidak ada ilmu. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madmuman, tambahan keterangan, dan setiap perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah maka itu tercela. Garis bawah ini ya, setiap perkara yang dinisbahkan dinamakan sebagai satu jahiliyah, bentuk jahiliyah, maka itu tercela. Nah, walihada qala ta'ala, dan karena inilah Allah mengatakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai wanita bertabarruj sebagaimana jahiliyah yang pertama. Makna ayat kata Syekh, naha nisa'an nabiyyi anit tabarruj, Allah melarang istri-istri nabi dari bertabarruj. Apa makna tabarruj? Wa huwa izharu zinati fil aswaq, yaitu menampakkan perhiasan di pasar-pasar, bersolek, wa amaman nas, dan di depan orang banyak, di hadapan manusia. Ini dilarang. Mengapa dilarang seperti keadaan orang-orang jahiliyah? Li'anna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarraju, karena orang-orang jahiliyah, perempuan-perempuan mereka bertabarruj, ya, menampakkan perhiasan mereka, bersolek. Nah, bal takshihu an auratiha, bahkan mereka membuka aurat mereka. Kama fit tawafi indahum, sebagaimana ketika melakukan tawaf. Mereka tawaf mengitari Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Yarawna anna hadha minal mafakhir, mereka memandang ini merupakan kebanggaan. Jadi semakin terbuka auratnya, semakin nampak perhiasan tubuhnya, keindahan tubuhnya, semakin bangga. Itu jahiliyah. Banyak wanita-wanita muslimah di zaman kita, di negeri kita ini, nas'allaha ayuslihahu, semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, ya, jatuh pada perkara ini. Nah, jadi apa saja yang dinisbahkan kepada jahiliyah berarti tercela. Contohnya ayat ini. Contoh yang lain. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَةَ حَمِيَةَ الْجَاهِلِيَةِ, ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati-hati mereka kesombongan, kesombongan jahiliyah. وَهَذَا مِنْ بَابِ الذَّمِّ, dan ini juga sebagai bentuk celaan. Ya, konteks ayat, konteksnya apa? Celaan. Fahamiyatul jahiliyati madzumatun, kesombongan jahiliyah itu tercela. Nah, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa setiap perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah itu tercela. Terkait dengan permasalahan hamiyah, dijelaskan setelahnya tentang ya rajul walamma sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seseorang minal ansar, dari kalangan ansar, hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin, terjadi antara dia dengan seorang lelaki dari kalangan muhajirin, fi ba'dil ghazawat, di sebagian peperangan terjadi iqtitalun wa niza, pertengkaran. Nah, bertengkar antara seorang Ansar dan seorang Muhajir. Nabi mendengar seorang Ansari, faqala al-Ansari, ya lal-Ansar. Ketika dia bertengkar dengan saudaranya Muhajir, dia memanggil kaumnya, wahai orang-orang Ansar. Faqala al-Muhajiri, dan Muhajir tadi juga mengatakan, ya lal-Muhajirin, wahai orang-orang Muhajir. Ya kan? Ini hamiyah. Nah, kullu wahidin minhum da'a qaumah. Masing-masing dari mereka memanggil kaumnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Ini seruan jahiliyah. Membanggakan sukunya, membanggakan etnisnya. Nah, yakni al-i'tiza'u bil-qabilah. Al-i'tiza'u bil-qabilah. Berbangga dengan suku, kabilah, etnis, dan seterusnya. Enggak boleh. Seorang berbangga sebagai suatu suku tertentu. Ya. Mengapa? Li'annal mu'minina kullahum ikhwatun. Karena kaum mukminin semuanya adalah saudara. La farqa baina ansariyyin wa muhajiriyyin. Tidak ada perbedaan antara seorang ansar dan muhajir. Semuanya sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Wala baina qabilati hadha wala baina qabilati kada wa kada. Tidak ada perbedaan antara kabilah ini dan ini. Hum ikhwatun fil iman. Mereka adalah saudara seiman. Kal jasadil wahidi. Seperti satu tubuh. Wal bunyanu yashuddu ba'duhu. Wal bunyan. Dan seperti keadaan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'duan. Sebagian menopang sebagian yang lain. Nah, hadzal wajibu 'alal muslimin. Inilah yang wajib atas kaum muslimin, annahum la yumayyizuna baina arabiyyin wa ajamiyyin. Mereka tidak membedakan antara Arab dan non-Arab. Wa aswada wa abyada. Mengapa di fathah aswada? Enggak. Ma'tuf. Iya. Alamatnya kenapa fathah? Ma'tuf ke arabiyyin. Arabiyyin kan di kasrah, ajamiyyin di kasrah. Aswada kenapa di fathah? Ahsan. Ismul ladzi la yansarif. Ya. Wal mani' lahu min as-sarf. Apa yang mencegahnya dari sarf? Sifah, maaf. Wazan? Fiil, ahsant. Wazannya Ahmad, ya kan? Dan dia sifat. Difahami? Ini kita belajar ini, ya. Baca kitab, diaplikasikan teori nahwunya. Wa aswada, wa abyadah. Jadi semuanya ini ma'tuf, ya. Majrur. Illa bitaqwa. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia dari kalian, indallah di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa dari kalian. Jadi ketakwaan yang membedakan kita, barakallahu fikum. Bukan nasab, bukan kabilah, bukan etnis tertentu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Maka aslihu, ya. Lakukanlah islah. Perbaikan, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Fal i'tiza'u bil ansabi, maka berbangga dengan nasab. Wal i'tiza'u bil qabail, berbangga dengan kabilah-kabilah. Min umuril jahiliyah, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Jadi sekali lagi, setiap perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah maka mazmum, tercela. Sudah berapa dalil? Sudah 3 dalil, 2 ayat, 1 hadis. Dalil berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada pada pundaknya bai'ah. Bai'ah adalah berjanji untuk tetap setia dan taat. Nah, macam mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dan matinya masih jahiliyah. Jika dia meninggal dalam keadaan tidak berbaiat ya, untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim, meninggalnya matinya mati jahiliyah. Ya, hadis ini disalahgunakan oleh kelompok lembaga dakwah Islam Indonesia, Lemkari, ya itu nama lama, Islam Jamaah itu juga nama lama, untuk mewajibkan orang-orang masuk ke dalam kelompok mereka dan berbaiat kepada amir pemimpin mereka. Tidak boleh kita memahami ya baiat di sini baiat kepada suatu kelompok tertentu. Tapi yang dimaksud baiat adalah baiat kepada penguasa muslim. Nah, mengapa dikatakan meninggalnya mati jahiliyah? Li'anna ahlul jahiliyah hum ahlul fawdha. Karena ahlul jahiliyah mereka adalah orang-orang yang suka ribut. Al-fawdha. Ya. Alladzina la yakhda'una lisultani. Orang-orang yang tidak tunduk kepada penguasa. Wala li'amirin, tidak pula kepada pemimpin. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Naam. Hadhi halatu al-jahiliyah. Sehingga ya tercela. Jadi sudah 4. Ya, 4 dalil. Naam, dalil yang pertama tentang tabarruj. Tabarruj. Mengapa tabarruj tercela? Karena itu disandarkan kepada jahiliyah. Kemudian yang kedua, hamiyah al-jahiliyah, kesombongan, kebanggaan jahiliyah. Kebanggaan yang bukan dibangun di atas iman dan Islam, bukan dibangun di atas ketakwaan, tapi di atas ya, kelompok tertentu, suku tertentu. Ini mazmum jahiliyah. Lalu yang ketiga, enam, apa? Hadis bid'ah wal jahiliyah. Ya, ini semakna ya dengan ayat ya. Membanggakan suku tertentu. Yang keempat, masalah bai'at. Ya, tidak berbai'at kepada penguasa. Tidak mengambil janji setia untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Itu juga aja jahiliyah. Maka perkara-perkara ini semuanya tercela. Falhasil, maka kesimpulannya kata Syekh, anna umural jahiliyati kullaha mazmumatun, bahwa perkara-perkara jahiliyah semuanya tercela. Wa nuhina anit tashabbuhi bi ahli jahiliyah fi kullil umur, dan kita dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah pada setiap perkara. Nah, itu kesimpulannya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang masalah memutlakkan istilah jahiliyah di zaman kita, apa hukumnya? Sementara kita ketahui bahwa zaman jahiliyah itu sudah selesai. Ya, sudah habis setelah diutus Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sekarang yang akan dibahas. Qala wal jahiliyatu intahat bi bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliyah telah intahat, telah selesai dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ba'da bi'tsatihi zalatil jahiliyatul 'ammah. Di sini ada istilah jahiliyah al-'ammah di garis bawah. Setelah diutusnya Nabi, maka lenyaplah jahiliyah yang sifatnya umum. Ya, jahiliyah yang sifatnya umum. Akhrajah al-jahiliyah al-khassah. Berarti jahiliyah yang sifatnya khusus masih ada. Nah, karena punya umum sudah tidak ada lagi. Waja'al ilmu wal iman, dan telah datang ilmu dan iman. Ya, dengan turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nazala al-Qur'anu was-sunnah, demikian pula turun Al-Qur'an dan as-sunnah. Kalau istilah Al-Qur'an turun sudah biasa kita dengar, tapi sunnah turun ini butuh dijelaskan. Al-Quran turun sudah biasa kita dengar. Sunnah turun. Kenapa diungkapkan sunnah turun? Karena sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Nah, baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa intashara al-ilmu wa zala al-jahlu. Dan telah tersebar ilmu, demikian pula hilang kejahilan. Kejahilan secara umum. Wa madama al-Qur'anu mawjudan, dan selama Al-Qur'an ada, wa sunnatun nabawiyyatu mawjudatan, dan sunnah Nabi ada, wa kalamu ahli ilmi mawjudan, dan ucapan para ulama ada, fa innahu la jahiliyata hina idzin, maka tidak ada jahiliyah ketika itu. A'li al-jahiliyata al-amma, yaitu jahiliyah yang sifatnya umum. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan sekarang ini zaman jahiliyah, orang-orang kembali kepada zaman jahiliyah. Enggak boleh. Mengapa? Karena makna ucapan itu kita mengkafirkan kaum mukminin, kaum muslimin secara merata, secara umum. Zaman jahiliyah sudah tidak ada lagi. Karena sudah turun wahyu, sudah diutus Nabi alaihi salatu wasalam. Sudah ada ilmu dan iman. Dipahami? Adapun memutlakkan sekarang adalah zaman jahiliyah, kembali jahiliyah seperti dahulu kala. Ini ucapan-ucapan takfiriyun. Ya, dari kalangan Khawarij, neo Khawarij. Di zaman kita, semisal Sayyid Qutb dan yang bersamanya dan yang mengikuti jejaknya. Nah, amma annahu yabqa ba'dul jahiliyah, adapun dikatakan tersisa sebagian sifat-sifat jahiliyah fi ba'dil nas, di sebagian manusia, au fi ba'dil qabail, atau di sebagian kabilah, atau di ba'dil buldan, atau di sebagian negeri, fal jahiliyatul juz'iyyatu takun mawjudatan. Ini di garis bawah. Jadi jahiliyah ada dua. Ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya juz'iyyah. Nah, jahiliyah yang sifatnya juz'iyyah, sebagian perangai-perangai karakter-karakter jahiliyah, ya, tradisi-tradisi jahiliyah masih ada di sebagian orang. Dipahami? Adapun kita memutlakkan tanpa mentakyid, itu enggak boleh. Itu sama saja kita mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Tapi kalau kita mengatakan sebagian orang padanya ada sifat-sifat jahiliyah, ada karakter-karakter jahiliyah, maka benar. Sebagian orang, bukan semua orang. Itu namanya juz'iyah. Apa maknanya? Jahiliyah juz'iyah. Jahiliyah yang ada pada sebagian orang. Ya, juz'iyah. Sebagian. Nah. Walihada, dan karena inilah, lamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seorang lelaki yu'ayyur akhahu, yang mencela saudaranya, biqaulihi, dengan mengatakan, ya benas sauda, wahai putra wanita hitam. Dia mencela saudaranya dengan menyebutkan kekurangan ibu saudaranya. Ya, saudara muslimnya ya. Ya benas sauda. Ini kan termasuk karakter jahiliyah. Ya. Nah, qala lahu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang yang mencela tadi, "Ayyartahu bi ummi?" "Ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu mencela dia? Ya, dengan menyebut kejelekan ibunya. "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sungguhnya kamu, padamu ada sifat jahiliyah. Berarti yang dimaksud jahiliyah apa ini? Juz'iyah. Sifat jahiliyah, karakter jahiliyah yang ada pada sebagian orang. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain yang menunjukkan hal itu, arba'un fi ummati, ada empat perkara di tengah-tengah umatku, min umur jahiliyah, termasuk perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, ta'nu fil ansab, ya, mencela nasab. Wal fakhru bil ahsab, berbangga, sombong dengan kedudukan, ahsab. Nah, wan yahatu alal mayyit, meratapi mayit. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Empat hal. Ya. Hal ini sudah pernah kita lewati pada pelajaran kitab tauhid. Babnya apa? Al istisqa bil anwa, ya, ingat hadisnya. Nah, itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Jadi arbaun, ada empat perkara fi ummat, ada empat khoslah, perangai di tengah-tengah umatku yang mereka belum tinggalkan. Perangai itu termasuk jahiliyah apa? Juz'iyah. Jadi kita bisa terjemahkan min umuril jahiliyah, yakni jahiliyah juz'iyah. Ya, jangan difahami jahiliyah ammah, enggak boleh. Difahami. Jadi harus ditakyid, tidak boleh dimutlakan. Nah. Fa dalla ala annahu tabaqa asya'u min umuril jahiliyah. Asya'u kenapa enggak ditanwin? Kelas berapa tadi? Kelas 2, kelas 3 ini mau ditanyain. Asya'u. Taufik, mana tadi? Asya'u, mengapa enggak ditanwin? Tabaqa asya'u. Mamnu' min as-sarf. Kalau enggak ditanwin berarti mamnu' min as-sarf. Mengapa? Antum. Alia kelas 1. Angkat tangan. Mengapa? Asya'u jamak dari syai'un. Ya. Jamak dari syai'un. Jadi jamak apa ini? Jamak taksir. Ya. Naam. Sehingga muntahal jumu'. Asya'u. Tabaqa asya'u. Tersisa beberapa hal, beberapa perkara min umur jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, fi ba'din nas, di sebagian orang masih ada hal tersebut, wahia magmum macam, dan itu tercela. Lakinnahu la yakfur biha, akan tetapi ya, la yakfur biha, dia tidak kafir dengan perkara-perkara jahiliyah itu. Nah, dipahami? La yakfuru biha, tidak kafir dengannya. Ya. Tapi itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah. Lakin jahiliyatul amma itu adapun jahiliyah yang sifatnya umum zalat walillahil hamd telah selesai, telah hilang dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, kita lanjut sedikit. Walihada dan karena inilah la yajuzu an yuqal, tidak boleh dikatakan annasu fil jahiliyatin, manusia berada di zaman jahiliyah, enggak boleh. Awil alam fi jahiliyah atau alam dunia berada di masa jahiliyah, enggak boleh. Mengapa? Li anna hadza juhudun, karena ini merupakan juhud, ya. Bentuk juhud penentangan li wujudir risalah, terhadap adanya risalah, adanya agama Islam. Nah, wajhudul Al-Quran was-Sunnah, dan juga ini merupakan bentuk penentangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hadal itlaq la yajuz, memutlakkan ini tidak boleh. Amma an yuqal, adapun dikatakan fi ba'dhin nas jahiliyatun, di sebagian orang ada sifat-sifat jahiliyah, au fi ba'dil ashkhas jahiliyah, di sebagian orang ada sifat-sifat jahiliyah. Au hunaka khisalun min khisalil jahiliyah, atau dikatakan di sana masih ada sifat-sifat jahiliyah. Fahadha maujudun, maka ini ada. Benar. Fa fihi farqun, maka pada ucapan ini farqun baina ma kana qabla al-bi'tsa wa ma ba'da al-bi'tsa. Ya, ada perbedaan sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam dan setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa perbedaannya? Fihi farqun, ada perbedaan. Apa perbedaan? Sebelum diutus jahiliyah ammah. Setelah diutus jahiliyah juz'iyah. Itu tadi yang antum garis bawahi. Difahami perbedaannya? Ya. Harus bisa memahami dengan baik. Kalau tidak bisa jatuh pada manhaj takfir. Waliyahzubillah. Nah. Baik, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Karena cuaca kurang mendukung, agak dingin malam ini. Adapun penyebutan tentang mengapa kita butuh mempelajari masail jahiliyah padahal zaman jahiliyah sudah habis. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya, kita baca pada pertemuan berikutnya. Faddalu barakallahu.